Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Berarti sekarang kita masuk ke ayat 74 ya. Kita lihat ayat 74 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sama-sama kita baca. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sudah dihafal ya? Kan 2 minggu enggak ketemu. Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ulangi. Tumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Tumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dari awal. Shaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ulangi dari awal. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Ulangi. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama langi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ulangi dari awal. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا. Ulangi dari awal. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْهَا kiri kanannya ambil pasangan, pegang, mau pasangan sama siapa. Satu dengar, satu baca. Satu membaca, satu mendengarkan, mengoreksi. Sudah? Oke. Selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat. Jadi buyar kayak gini. Oke. Ingat, lihat ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti qorinya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Luar biasa hafal semuanya. Baik. Kita lihat tadaburnya Surah Al-Baqarah ayat 74. Setelah dikisahkan tentang Bani Israel yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, lalu dilanjutkan pada kasus mereka membunuh seseorang yang dianggap membunuh semuanya padahal yang melakukannya cuma satu orang, pada akhirnya diberikan solusi harus menyembelih anak Al-Baqarah, sapi betina, menyembelih sapi betina. Apa yang terjadi setelah itu pada mereka? Ini digambarkan tentang keras hati mereka setelah itu. Summa, kemudian qasat menjadi keras. Qulubukum, hati-hati kamu semuanya. Mim ba'di dzalik, setelahnya. Fahiya, kalbu-kalbu itu, dia kal hijarah, seperti bebatuan. Au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras lagi dari batu. Jadi keras mana, batu sama hati? Di sini hati lebih keras dari batu. Menarik sekali kenapa batu di sini digambarkan sebagai ilustrasinya, ya. Tangkap angle-nya dulu. Kok batu ya? Bukan besi. Hatimu keras bagai besi. Di sini digambarkan hatimu keras bagai batu. Wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya di antara bebatuan itu lama yatafajjaru minhul ma minhul anhar, ada yang memancarkan sungai dari balik batu-batu itu. Kamu tuh ya keras banget di hati kamu. Begitu. Itu tuh sekeras-keras batu masih bisa kok sungai mengalir darinya. Begitu. Tapi memang ada manusia yang hatinya itu bahkan batu, jauh lebih lembut, jauh lebih lentur, jauh lebih lunak daripada hati seseorang. Ini digambarkan sekeras-keras batu masih bisa mengalirkan sungai-sungai. Ini sebuah gaya bahasa, apa ya, kinayah, ungkapan dalam Al-Quran. Baik. Tirta, sebentar. Ada buku tafsir Fizilah Al-Quran di dekat kursi saya yang di atas. Satu jilid itu. Kuning coklat. Wa inna minha lama yashaqqaku fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang membelah dirinya sehingga keluarlah dari dirinya, dari batu itu, air. Jadi sekeras-keras batu, masih ada batu yang mau membongkah dirinya sehingga keluarlah darinya air. Ada mata air yang berasal dari dalam batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang meluncur jatuh dari ketinggian karena saking takutnya kepada Allah. Udah berapa ilustrasi tuh tentang batu dan hati di sini. Ini malam ini menjadi penting bagi kita untuk mempelajari tentang kisi-kisi kejiwaan diri kita masing-masing. Lanjut ya. Kita lihat terjemah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Baik. Saya bacakan terjemahannya sekali lagi, setelah itu Anda simpulkan ada berapa pesan penting di ayat ini. Ya. Dan yang mana cluenya, intinya yang mana? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Baik, ada berapa poin? Pertama, ada lima. Satu, informasi tentang apa di sini? Bahwa hati Bani Israel itu keras menjadi seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Itu yang pertama. Jadi hati itu bisa keras seperti batu, bahkan digambarkan di ayat ini bisa lebih keras dari batu. Tentu kalau kita kaitkan di sini dengan jantung, jantung tentu lunak ya, bagaimanapun tidak akan pernah bisa sekeras batu. Dia sebagai sekerat daging dalam tubuh. Tetapi di sini kaitannya lebih kepada fungsi kalb itu. Kepada fungsi kalb. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang penting di dalam diri kita itu. Keras hati. Coba ambil angle ini. Seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Poin kedua. Sekeras-keras batu, ada yang bisa mengalirkan sungai-sungai di antara bebatuan itu. Jadi kalau ada sungai mengalir di antara bebatuan, bagaimana airnya? Jadi jernih, jadi bersih. Itu sekeras-keras batu masih berfungsi untuk menjernihkan air dan membiarkan, setelah membiarkan air mengalir di antaranya. Coba gambarkan lagi di benak. Kita lihat di YouTube ada nggak ya? Supaya gambarannya semakin komplit. Kalau bahasa Indonesia kita ganti apa kira-kira? Yang ada air mengalir di batu. Apa? Air. Air terjun pengantin. Kayaknya ada nih sungai batu. Apa nih? Loh. Loh. pelajarannya ganti lagi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Informasi ketiga adalah bahwa ada batu, sekeras-keras batu masih ada yang membelah diri sehingga keluarlah mata air dari batu. Pertanyaan saya, ada air mata airnya dari tanah dan ada air mata airnya batu, beda enggak airnya? Jernih dari mana? Dari batu. Pernah datang ke Grand Canyon-nya Indonesia? Di mana? Bukan Megamendung. Hah? Di Tasik Selatan. Pak Pangandaran. Apa namanya? Pangandaran. Dan Sukatani. Cuka. Cukang Tanah. Kampungmu. Kapan mau ke sana? Mau jalan-jalan. Gimana kalau kelas tadaburnya sekali-kali pindah ke sana? Mau? Catat. Baik. Gak apa-apa sekali-kali kelas ini refreshing bareng, gak apa-apa, supaya saling kenal ya. Siapa yang tahu lokasinya? Jadi kalau gitu perjalanannya kita dari Pangandaran jauh ya? Hah? 9 jam? 8? Enggak bisa naik pesawat ke situ ya? Bisa? Turun di? Daerah situ? Apa? Airport apa? Ada? Ya nanti panitia yang ngatur ya. Baik. Diajak ngobrol supaya gak pada ngantuk. Mudah-mudahan terjadi. Dan diantaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Jadi informasi yang keempat, ada batu yang meluncur jatuh, Anda gak mengerti bahwa itu sesungguhnya karena takut kepada Allah. Apakah dari bukit ke bawah atau batu-batu yang ada di angkasa raya itu? Apa namanya? Selain meteor, meteor kan setelah jadi kecil. Sebelum jadi meteor apa namanya? Komet ya, sama aja. Apalah? Sebelum jadikan itu tadinya besar. Terus kemudian kegesek lalu jadi kecil, apa namanya? Hah? Asteroid. Saya dikasih tahu tadi ada yang bilang asteroid. Enggak tahu yang mana orangnya. Ya, jadi ada batu yang memang meluncur dari ketinggian karena takut batu itu kepada Allah, tapi ada hati yang lebih keras dari batu. Batu bisa menjalankan fungsi-fungsi yang pertama tadi apa? Mengalirkan sungai. Di antaranya dua, mengeluarkan mata air. Ya. Yang ketiga, meluncur karena takut kepada Allah. Coba bayang-bayangkan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan seperti ini? Wamallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Qaswah, sangat keras. Jadi jangan kasih nama anakmu nanti Siti Qaswah. Panggilannya kos-kos. Digunakan untuk menyifati benda atau hati. Kata Qaswah ini biasa digunakan benda atau maknanya yaitu keberadaan sesuatu dalam keadaan sama, tidak dapat berubah kepada keadaan yang berbeda. Kecuali ada yang merubahnya. Tafsir Jalalain. Secara ringkas kita coba pahami dulu. Summa qasat, kemudian menjadi keras qulubukum, hatimu. Orang-orang Yahudi sehingga tak bisa dimasuki lagi kebenaran. Jadi yang dimaksud keras di sini adalah tidak bisa dimasuki kebenaran. Itu yang dimaksud dengan kerasnya menurut tafsir Jalalain. Mimba lidzalik, setelah itu. Setelah itu maksudnya apa? Setelah peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi kita sudah bicarakan minggu lalu tentang orang yang bangun setelah dipukulkan dengan sebagian dari tubuh sapi yang disembeli itu dan menunjuk, kamulah pembunuhnya, lalu mati lagi. Sudah segitu terangnya tapi masih juga keras. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya, kekeh itu bahasa Inggris. Itu bahasanya orang Barat ya. Oh, Jawa Barat. Fahiya kal hijaroh, ia seperti batu dalam kerasnya, itu hati itu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi daripada batu. Jadi di sini batu dikaitkan dengan kata keras karena tidak bisa dimasuki kebenaran. Baru kemudian dikomparasikan, dibandingkan oleh Allah dengan batu yang sesungguhnya di sini. Padahal wa inna minal hijarah, di antara batu-batu itu lama yatafajjaru, ada yang mengalir minhu, darinya al anhar, anak-anak sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antaranya, dan di antara batu-batu itu lama yasyaqqaqu, ada yang terbelah. Terbelah. Asalnya yatashaq koku, lalu huruf tak diidghamkan pada shin, jadi yashakoku. Tashakok, yatashakoku, yashakoku. Fayakhruju minhul ma, lalu keluarlah darinya alma, air. Wa inna minha, dan sesungguhnya diantaranya lama yahbitu, ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Tetapi hatimu tidak terpengaruh dan tidak pula menjadi lunak atau tunduk. Sekeras-keras batu, masih ada yang mau meluncur dari ketinggian karena takut kepada Allah. Tapi ada hati yang tidak mau tunduk kepada Allah. Wa mallah, dan Allah sekali-kali tidak bighafilin, lengah, amma ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan, melainkan dia hanya menangguhkan hukuman hingga saatnya. Jadi kalau sekarang kamu berbuat demikian wahai batu, wahai hatinya yang seperti batu, bukan berarti Allah kemudian lengah. Ini cuma dikasih waktu untuk bertobat, tapi pada akhirnya kamu harus menanggung semuanya, ada saatnya. Baik, sudah jelas di sini tafsirnya. Saya ingin bacakan dulu, kalau begini-gini enaknya baca tafsir Fi Zilalil Quran punyanya Said Qutb ini. Batu itu dijadikan perbandingan bagi hati mereka. Ternyata hati mereka lebih gersang dan lebih keras dari batu itu. Batu yang mereka kenal sejak dahulu. Mereka pernah melihat batu yang memancarkan 12 mata air. Dulu di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Mereka pernah melihat gunung hancur lebur ketika Allah bertajalli menampakkan dirinya kepadanya dan Musa jatuh pingsan menyaksikan gunung itu. Jadi apa yang Allah ilustrasikan di ayat ini tentang batu sebetulnya pernah mereka lihat langsung. Jadi Bani Israel itu pernah ada melihat langsung pada masanya, dan itu tertuang informasinya di dalam kitab suci mereka. Di antaranya, selain batu bisa terpecah belah menjadi 12 mata air untuk 12 suku Bani Israel yang selalu berantem itu, ada juga batu, gunung batu batu ketika menampakkan Allah hendak menampakkan dirinya menjadi terpecah belah. Dan Musa pun jatuh pingsan menyaksikan gunung yang terpecah itu. Karena Musa pernah minta ingin melihat Tuhannya. Tapi karena Musa ngotot juga, kamu gak akan pernah bisa lihat aku, Musa. Musa kemudian ngotot juga, akhirnya perhatikan gunung itu. Ketika Allah kemudian menampakkan sedikit cahayanya, gunung itu kemudian meledak dan Musa pun kemudian pingsan. Ini gambaran yang ada. Namun hati mereka tak pernah lunak dan lembut, serta tak pernah bergetar merasa takut dan takwa. Hati mereka keras, kasar, gersang, dan kafir. Oleh karena itu, datanglah ancaman ini. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Ini ancaman. Jadi wamallahu bighafilin amma ta'malun artinya Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini ancaman. Kalau sekarang kamu masih diberikan waktu dan kesempatan, ini ancaman buat kamu. Ada saatnya nanti. Demikianlah diakhiri episode perjalanan bersama Bani Israel dalam sejarah mereka yang penuh dengan kekafiran dan pendustaan, kerewelan dan pembangkangan, tipu daya dan kecurangan, kekerasan dan kegersangan, pelanggaran dan kedurhakaan. Itulah karakteristik Bani Israel yang diceritakan. Sekarang, coba kita lihat tafsir Quran dengan Quran yang berkaitan dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Coba Anda lihat apa korelasi ayat ini dengan ayat yang sedang kita pelajari. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa korelasi ayat ini dengan ayat 74? Menjadi keterangan apa di sini? Keterangan tambahan apa yang kita dapat? Apa yang menyebabkan keras hatinya mereka? Melanggar janji. Melanggar janji yang sudah Allah titipkan lewat Musa alaihissalam kepada mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi melanggar janji kepada Allah itu menjadi sebab kerasnya hati. Coba kita pelajari dulu kisih-kisih hati menurut Al-Quran. Jadi kalau nanti ada orang hatinya keras, biasanya penyebabnya apa? Sering melanggar janji. Terutama janji kepada Tuhannya untuk senantiasa iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang tidak terbiasa dua hal ini, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hatinya keras. Padahal janji dia hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Itu substansi dari tauhid Allah. Sekarang ayat selanjutnya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Di dalam surah Al-Hadid. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Apa yang menyebabkan hati menjadi keras menurut ayat ini? Terlalu lama lupa mengingat Allah. Terlalu lama tidak menunaikan janjinya. Jadi yang menyebabkan hati menjadi keras adalah fatala alaihimul amadu. Kemudian berlalulah masa yang panjang. Mungkin kalau dilihatkan surat Al-Hadidnya akan menjadi lebih terang lagi. Kita lihat surat 57 ayat 16. 57:16. Apa sih yang dimaksud bahwa waktu yang panjang itu membuat hati menjadi keras? Ayat berapa tadi? A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Ini biasanya ayat favorit bagi para ulama orang-orang soleh ketika hatinya mulai keras, ibadahnya mulai kurang, sunahnya mulai lembek, tahajudnya enggak bangun-bangun, subuhnya kesiangan, biasanya ayat ini mereka baca. Jadi pulang dari sini, hafalin kalau ingin hatinya selalu ingin lembut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wama nazala minal haqqi wala yakunu kalladhin utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Lihat apa yang menyebabkan hati ini menjadi keras. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Jadi ini sebetulnya teguran bagi orang-orang yang lalai jiwanya. Nunggu kapan lagi, nunggu apa lagi? Dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, kenapa juga enggak tunduk-tunduk ini hati, nunggu apa lagi? Padahal kebenaran sudah datang di depan mata mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Ini diceritakan. Jangan seperti mereka ya. Ada orang sudah diturunkan Alkitab kepada mereka, sudah mereka tahu, sudah mereka baca, sudah mereka merasakan manfaatnya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Oh, jadi yang menyebabkan hati menjadi keras ini apa? Berlalunya masa yang panjang. Dulu waktu masih kecil pernah bisa baca Quran, lalu masuk SMU, kuliah, karajo, sibuk, lupa baca Quran. Ada gak orang seperti itu? Banyak. Itu pernah saya lihat orang seperti itu. Itu jelang kematiannya tersiksa orang itu. Pernah bisa baca Quran dulu. Orang yang saya kenal dan dia dekat dengan saya. Sebab belajar Qurannya juga bareng sama saya. Meninggal kira-kira 20 tahun yang lalu. Tersiksa sekali menjelang kematiannya. Karena dia dulu pernah bisa baca Quran kemudian melupakan. Jadi semoga di sini tidak ada yang begitu. Kalau ada berarti harus segera kembali buka Quran malam ini sampai lancar lagi. Kemudian jangan lupa lagi, hiduplah selalu bersama Al-Quran. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Tapi sayang, memang mayoritas mereka itu fasik sehingga tidak tertarik. Oke, jadi apa yang menyebabkan keras hati menurut ayat ini? Berlalunya waktu yang panjang tidak segera diingatkan kalbunya. Jadi akhirnya keras hati itu. Apa maksudnya keras di sini? Tidak bisa menerima kebenaran. Kalau kita periksa gigi ke dokter, lalu kemudian dibor, sampai ngilu, marah enggak? Nah, kalau marah matanya dibor sama dokter nanti. Sekarang hatinya sakit, lalu dinasihati oleh orang lain. Biasanya orang itu senang atau marah kalau dinasihatin? Padahal kira-kira yang menasihati dengan dokter gigi sama enggak? Sama. Kenapa marah-marah? Hatinya keras. Nah, sekeras-keras gigi enggak ngelawan. Tapi kalau hati yang keras, ngelawan. Jadi mestinya kalau dinasihatin, kita bilang apa? Tapi nyakitin gak apa-apa. Hah? Nah, disitulah bedanya orang yang hatinya lembut dengan yang hatinya kasar. Kalau orang yang hatinya kasar, minta maafnya aja begini. Maaf, gitu aja marah. itu orang sombong minta maaf. Jadi minta maafnya aja begitu, gimana kalau dia yang kena ya. Baik. Lanjut dulu. Itu tafsir Quran dengan Quran. Sekarang tafsir Quran dengan sunnah yang berkaitan dengan ini. Ani ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Bedanya kita sama Rasulullah, gimana? Rasulullah dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir. Kalau kita sedikit zikirnya. Kalau Rasulullah sedikit bicara. Kalau kita? Karena banyak bicara selain zikir kepada Allah, mengakibatkan hati menjadi keras. Oh. Kok bisa ya? Logikanya gimana ya? Rasionalisasinya bagaimana ya? Secara biologis gimana ya? Anatominya seperti apa ya? Boleh juga sih kita pikir-pikir ke sana. Karena itu Al-Quran juga memberikan ilustrasi. Sesungguhnya, orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Orang yang paling jauh adalah orang yang berhati, gimana ya maksudnya? Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Saya kira mudah menggambarkannya. Sebab kalau Anda bertanya kenapa kalbu diciptakan, ya, inilah mediator paling efektif kita berkomunikasi dan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, ini kan sebetulnya beraudiensi dengan Allah. Sebetulnya yang beraudiensi badan inikah atau kalb ini? Kalb. Sebetulnya ketika kita sholat, kita itu sedang berjumpa menghadapi Allah. Yang berjumpa itu fisiknya kah atau kalb bersama ruhnya? Lihat. Jasad ini punya jantung. Jantungnya sebelah mana biasanya? Kiri. Di dalam tubuh ini ada ruh. Ruh itu punya jantung, jantung yang namanya kalbun juga. Tapi itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam tubuh manusia ini. Nah, yang melakukan perjumpaan dan beraudiensi dengan Allah saat kita sholat adalah ruh dan kalbnya itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu fa qaulu lahu sajidin. Ini ilustrasi sederhananya. Kalau begitu, yang bisa melakukan kedekatan atau proses kedekatan dengan Allah adalah qalb. Pertanyaannya adalah, dengan apa si qalb ini berdekatan dengan Allah, beraudiensi dengan Allah? Lewat apa? Lewat yang namanya zikr, ingat. Ingat kepada Allah. Maka, kalau Anda bertanya, untuk apakah Allah ciptakan qalbun? Untuk ditempatkan dua di dalamnya. Karena dua ini yang membuat qalb itu bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua power ini qalb bisa merasakan perjumpaan dengan Allah. Apa itu yang dua? Yang pertama asma Allah. Sering-sering diinput ke sini. Yang kedua ayat-ayat Allah sering-sering diinstalasi di sini, ditadaburi di sini. Jelas. Jadi untuk apa qalbu diciptakan? Untuk dimasukkan ke dalamnya dua power itu. Yang pertama asma Allah, yang kedua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu kasih gambaran dulu bahwa jantung, di dalam jantung ada otak ya. Saya sudah pernah gambarkan kan? Otak di dalam jantung, masih ingat? Ya, ada temuan modernnya itu. Yang saya ceritakan salah satu ilustrasinya pasiennya Prof. Gary itu, ada pasien ateis baru 2 tahun menikah, enggak tahan kemudian tembak kepalanya dor. Mati. Jantungnya ditransplantasi ke pasien yang beragama. Setelah pakai jantung ini, lambat laun tiba-tiba orang yang tadinya beragama ini menjadi ateis seperti si pemilik jantung. Kenapa? Karena rupanya otak di dalam jantung yang punya memorinya sendiri, yang memiliki 40 ribu neuron bekerja dengan presisi yang sangat tinggi itu, lebih kuat pengaruhnya daripada otak yang di kepala ini. Lebih kuat pengaruhnya. Kalau ini sering diisi. Dan lucunya, matinya si pemilik jantung ini sama si penerima resipien ini sama dengan si pendonornya. Jadi matinya pun donor. Jadi rupanya ini yang sangat berpengaruh pada diri manusia. Baik, ini sekedar gambaran biologisnya. Di sini banyak bicara menyebabkan hati menjadi keras kalau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras, yang tidak disebutkan nama Allah, jadi jauh, dia tidak pernah melakukan hubungan kedekatan, tidak ada komunikasi, tidak ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? An Anasin marfu'an, ini hadis marfu'. Arba'un minas syaqa, jumudul ain, wa qasawatul qalb, wa tulul amal, wal hirsu 'ala dunya. Hati keras sebagai batu. Hati terbungkus pakai semen ya. Diriwayatkan secara marfu dari Anas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara yang termasuk kesengsaraan. Jadi kalau punya empat ini, maka sempurnalah sengsaranya. Pertama, kejumudan mata, jumudul ain. Artinya tidak pernah menangis karena Allah. Kalau nangis kena sambel, kena bawang, sering. Nangis apalagi karena sakit hati, sering. Tapi nangis karena Allah, ini yang melembutkan hati. Laki-laki. Laki-laki perlu menangis gak? Saya mau tanya, adakah di antara Anda yang selama satu tahun ini tidak pernah menangis sekalipun di malam hari dalam sholat qiyam lailnya karena Allah? Ada gak? Kalau ada, betapa jumudnya hati. Betapa kerasnya hati itu. Ketika hati tidak bisa melakukan proses penetesan air mata karena mengingat Allah, itu sama dengan batu hati itu. Dan ini lambang atau salah satu bentuk apa yang namanya kesengsaraan. Ini mumpung masih muda-muda semua, wah kayak gue tua aja kali ya, iyalah. Begini, saya ketemu orang, dia udah punya semuanya. Dunia tuh dia udah punya. Udah punya semuanya, tapi satu yang dia gak punya. Ketentraman di dalam hatinya. Kalau dirinya mau pergi kemana saja tinggal pakai pesawat pribadinya, anaknya pakai helikopter pribadinya. Dia mau belanja, wah suka-suka, banyak sekali dananya. Tapi satu yang dia gak punya, ketenangan di dalam hati, cinta di dalam rumah tangga, kasih sayang dari orang-orang sekitar. Dia melihat orang sekitar itu semuanya butuh duit dia. Dia melihat orang di sekitar dia tuh pengen deket dia semua karena dirinya. Wah capek sekali orang ini. Itu hanya waham yang dia bangun karena kerasnya hati ini. Yang kedua, qaswatul qalb, kerasnya hati ini adalah bentuk daripada kesengsaraan. Kedua, yang ketiga, panjang angan-angan itu sengsara. Pernah ingat cerita Petruk? Oh enggak, zamannya komik kalian ya. Di zaman dulu. Saya pernah dulu baca komik Petruk. Hari ini di pengangguran, gak punya duit, lapar pula gitu kan. Mau makan apa hari ini? Bingung. Karena gak ada makanan siapa hari ini. Sampai pada akhirnya dilihat ada pohon nangka tetangga. Tapi karena masih di atas, udah keluar pagar, ini buahnya di luar. Jadi kalau jatuh kan dia berharap dapat. Dia duduklah di bawah pohon nangka itu. Kalau nangka ini jatuh, nanti saya jual. Saya jual, saya beli ayam kecil betina, kemudian bertelur, telurnya banyak. Nanti kalau telurnya banyak, saya jualin semua ayamnya, beli kambing betina. Kambing betina beranak pinak banyak, saya belikan sapi. Sapi beranak pinak banyak, saya belikan mobil, saya belikan rumah. Yes, pas bangun nangkanya hilang. Diambil sama yang punya. Sakit. Jadi orang seperti ini betapa tersiksanya. Ngarep yang gak jelas, gitu ya. Kemudian menunggu sesuatu yang tidak pasti. Mengharap yang tidak jelas, menunggu yang tidak. Wah, capek sekali orang ini. Kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah. Tenang, jalan penuh kepastian, karena cuma Allah yang paling pasti janjinya. Cuma Allah yang paling pasti memenuhi keinginannya. Cuma Allah yang paling pasti melindungi dia dari semua yang tidak dia suka. Allah. Itu hati kalau sudah begitu, enak sekali. Dan yang ketiga, yang keempat adalah tamak terhadap dunia. Ini dunia, kalau kamu mau perhatikan dirimu, perutmu, ya, perut kita itu lebih luas dari seluruh sawah di muka bumi ini. Lebih dalam dari semua lautan di dunia ini. Semua kepengen, semuanya mau. Karena tidak ada kepuasan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa qanaah itu. Maka jauhi empat penyakit, empat penyebab kesengsaraan di dalam hidup. Satu, jumudul ain. Dua, qaswatul qalb. Yang ketiga, tulul amal. Yang keempat, ya, al-hirs ala dunia. Itu dunia, tabiat dunia itu sama kayak uang. Ya, dunia gambarannya uang. Saya punya teman. Dulu waktu dia menjadi seorang dai, istrinya tuh tentram, tenang, gak banyak nuntut. Anaknya juga main kulit jeruk, juga oke jadi mobil-mobilan. Tapi sekarang dia sudah bekerja. Sehingga istrinya kalau bertanya sama suaminya dengan bangga, kemana Pak, mau kerja ya? Bangga. Dulu kan kenapa? Dulu mau dakwah ya? Dakwah lagi. Gak jelas penghasilannya kan? Kemana? Mau berdakwah ke kampung sana, ya deh. Jadi gak banyak tuntutan. Setelah sekarang kerja ya, anaknya pun bertanya, Mak, Papa kemana? Kerja nak. Jadi kalau orang kerja itu pulang bawa apa biasanya? Kalau kemarin dia sebagai seorang pejuang, sebagai seorang dai yang ila Allah, yang diharapkan adalah kebaikan, sekarang yang diharapkan dari dia adalah, wah capek akhirnya. Lalu saya bercanda sama dia, itu uang, kalau sedikit kurang, kalau banyak tidak cukup. Dan itu terjadi. Jadi istrinya sekarang hari ini minta ini, besok minta itu. Anaknya hari ini minta mainan ini, besok minta mainan itu. Pokoknya terus jadi rongrong dan semakin lama semakin kurang. Sampai saya ketemu dengan orang yang sudah puncak bisnisnya. Barusan di dalam lagi ada yang telepon. Punya uang susah. Jadi dia punya uang sekian juta dolar ingin dimasukkan ke Indonesia, bingung bagaimana cara masukinnya. Ingin parkirinnya aja susah. Ya ampun, sampai begini hidup ini. Dia sendiri tidak bisa menikmati itu. Dia bisa terbang kapan saja dia mau. Baru saja dapat telepon. Sampai begini hidup ini ya. Dan akhirnya salah nanya, guru ngaji pula yang ditanyain bagaimana cara masukinnya. Ya gue juga gak punya. Segitu banyaknya. Tapi mudah-mudahan bisa bantu paling enggak cara berpikirnya. Ini penting, karena mungkin Anda masih dalam tahap proses menuju ke sana dan sedoakan semoga dari sini akan lahir orang-orang kaya, orang-orang hebat yang akan membangun Indonesia ke depan. Baik, ada hal yang ingin saya ajarkan kepada antum semua tentang sesuatu yang penting setelah saya berikan renungan. Pada mulanya, ilustrasi tentang kerasnya hati ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi umat Islam dewasa ini semakin mendekati ilustrasi tersebut. Mengutuk orangnya, tetapi sifat dan karakternya dituruh. Kita sering nuduh Yahudi kan? Tapi kelakuannya Yahudi yang kita tiru. Baik, saya ingin mengajarkan satu ilmu. Bagaimana kita tidak tertipu oleh dunia dan oleh kerasnya dunia. Oleh kerasnya hati orang yang cinta dunia maksud saya. Coba perhatikan. Saya ingin berikan konsep apalah namanya, tapi ini penting bagi Anda. Untuk menguatkan akidah dan cara hidup kita. Sense. Perception and belief. Nanti kita kasih tema apa? Saya belum kasih tema apa, tapi ini sebuah rumusan. Begini, sense itu memandang dengan indera, semata-mata dengan indera saja. Ada indera bekti, ada indera sepuno, ada indera jati. Jadi melihat sesuatu berdasarkan indera. Yang kedua, persepsi. Memandang dengan akal sehat atau dengan pikiran berdasarkan analisis data. Yang ketiga, memandang dengan keyakinan agama. Dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah kalau bahasa kita. Coba perhatikan sekarang. Dulu kita belajar ilmu matematik. Bukan matematik, apa ya, tambah-tambahan. Dua tambah dua sama dengan empat. Ini by sense. Dua jeruk tambah dua jeruk sama dengan empat jeruk. Pertanyaannya, apakah semua seperti ini? Kalau by sense, hanya berdasarkan indrawi, ya iya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau ada 4 jeruk yang lain, apakah kandungan vitamin C-nya sama? Beda kan? Setelah kita coba analisa berbeda, misalnya kan saya sering bertanya, warna langit apa? Biru, by sense. Tapi by perception, kalau malam apa warna langit? Hitam. Jadi apakah warna langit? Bingung. Setelah mengolah. Dulu waktu kecil sok jago bisa gambar langit. Setelah tua, setelah gede malah bingung enggak bisa gambar langit. Itu perlu diolah lagi. Nanti setelah dikasih definisi, mahwa sama kullu ma ya'lu fa huwa sama'un. Di dalam terminologi bahasa Arab, setiap yang tinggi berarti langit. Jadi ada langit, ada langit, langit. Baik. Setelah kita olah lagi dengan persepsi, ada yang menarik. dua penghasilan haram, ya, ditambah dua pengeluaran haram, maka hasilnya minus 4. Saya mencuri 2 jeruk, penghasilannya haram, tak pakai tawuran. Pus, berapakah penghasilan saya? Minus 4. Sudah penghasilannya dengan mencuri, dijalankan bukan di jalan yang benar. Kalau bahasa kita, tidak infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedang memberikan sebuah teori, teori persepsi sampai kepada belief, dan insya Allah dengan teori ini, insya Allah Anda enggak pusing menjalani hidup, dan insya Allah jadi orang kaya. Minimal kaya jiwa. Mau? Ikuti selanjutnya. Sekarang, dua penghasilan haram dikeluarkan setelah tobat. Aduh, aku nyuri jeruk nih. Dosa nih pasti. Mau dikembalikan lagi enggak mungkin. Ya sudahlah, saya tidak berhak memakannya. Ya Allah, maafkan aku. Aku kasih fakir miskin. Ini si fakir, ini si miskin. Kalau Allah kabulkan, berarti penghasilan saya berapa? 0. Minus 2 ditambah plus 2 sama dengan 0. 0 maknanya, kita tidak mendapat kebaikan dari itu. Tapi kita juga tidak disiksa gara-gara itu. Kalau Allah kabulkan. Kalau sebatas menyesal itu by perception. Terima kasih. Mau dimakan gak apa-apa? Enggak. Ya. Sekarang yang keempat. Dua penghasilan halal ditambah dua diinfakkan di jalan Allah, hasilnya 4 dikali minimal 700 kali lipat sama dengan 2800. Jadi ada hitungan seperti ini by belief. 2 tambah 2 sama dengan 2800. Percaya enggak? Menurut Anda yang paling fakta yang mana? Nomor 1 di atas 2 tambah 2 atau 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4 atau 2 tambah 2, 2800? Nah, tergantung Anda menggunakan yang mana dalam menjalani hidup. Kalau Anda melakukannya dengan ini, Anda tidak akan takut menjalani hidup. Di ruangan saya tadi, pagi, ada yang saya ajak ngobrol. Bagaimana caranya menyelesaikan hutang dia yang miliaran? Hidup ini rasanya sempit sekali. Kesana malu ketemu sama orang yang kreditur, kesini gak enak, sebentar lagi tagihan, mau makan belum ada dana, pusing sekali. Karena hitungannya 2 tambah 2, saya bilang coba ganti hitungnya. Berapa utangnya? 2 miliar. 2 miliar. Sekarang kalau saya punya uang 10 ribu ditambah 10 ribu dikali 7 sama dengan berapa? 10 tambah 10, 20 kali 700. Nolnya berapa tuh? 10 ribu tambah 10 ribu nolnya berapa? 20 ribu ya. 4 dikali 700 nolnya berapa? 2. Jadi 4 tambah 2, 6 nolnya ya. Terus 7 kali 2, 14. Percaya enggak? Dengan hari ini cuma bisa bekerja penghasilannya 10 ribu. Lalu 10 ribu itu digunakan di jalan Allah, hasilnya berapa? 14 juta. Itu kalau 10. Sekarang kalau 100 ribu. Hari ini dari hasil bekerja saya cuma punya 100 ribu. 100 ribu ditambah 100 ribu kali 700 minimal sama dengan 100 ribu nolnya 5 kali 700. Nolnya 2, jadi 7. Nolnya 7, 7 kali 2, 4. Berapa? Sudah 140 juta. Itu kalau satu hari melakukan seperti itu, yakin kepada Allah, dalam sunnah Nabi SAW, barang siapa yang punya hutang, niat membayar, Allah akan bayarkan dengan atas namanya. Percaya enggak? Ya, kalau enggak percaya, apakah Anda pernah datang ke ruangan ini rebutan oksigen? Enggak. Anda kerja satu hari 8 jam, digaji 1 jam 1 miliar, kerja 8 jam, jadi berapa gajinya? 8 miliar kali 25 hari. Berapa? 8 miliar kali 25. 200 miliar dalam satu minggu. Tapi Allah enggak kasih juga oksigen dua hari, mau? Jadi mahalan mana itu? Artinya masih banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita dan masih banyak cara kita bersedekah. Kalau mau lebih maju lagi berpikirnya supaya enggak takut, kalau ternyata uang 200 miliar dalam satu minggu tidak sebanding dengan nikmat oksigen dua hari, jangankan dua hari, saya yakin dua jam juga Anda enggak mau kan? Mau enggak satu minggu tak bayar 200 miliar tapi stop? Tapi jangan beli oksigen ya. Itu belum bicara UV, ultraviolet. Belum bicara semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Artinya, terlalu banyak cara kita untuk bersedekah. Dan bersedekah itu untuk melipatkan penghasilan, kalau Anda mau berjalan dalam hidup, enggak harus lagi dengan uang. Tasbih, sedekah. Tahmid, sedekah. Tahlil, sedekah. Takbir, sedekah. Sholat duha, sedekah. Coba bayangkan. Subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebelum kerja, matahari terbit atau sampai di kantor, Anda bersedekah dulu kepada Allah, bersedekah dengan persendian, bersedekah dengan waktu, bersedekah dengan energi karena Allah. Wah, itu rezekinya banyak sekali. Akan dimudahkan, tapi enggak harus uang mulu. Dikit-dikit uang lagi ukurannya. Jangan selalu menjadikan uang sebagai patokan. Kenapa? Lihat. Lihat. Ini supaya lebih cerdas lagi. Saya lihat di Jerman sama di Prancis di televisi Al Jazeera. Sekarang orang di sana tuh belanjanya udah pakai telunjuk doang. Jadi habis beli misalnya ya di hypermart itu di Carrefour, udah bayarnya tinggal tit gitu. Kenapa? Karena waktu dia ambil kartu, chipnya itu sudah disesuaikan dengan sidik jari. Jadi dia udah tinggalin aja kartu di rumah, udah gak perlu kemana-mana bawa telunjuk aja. Nah pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya, kalau sekarang orang mau merampok itu masuk ke bank cari uang merampok uang di bank, nanti-nanti kira-kira 20 tahun yang akan datang, orang ngerampok apa? Pertanyaannya sekarang, kira-kira 20 tahun yang akan datang, bagaimana cara orang jalan? Hah? Gini terus. Mungkin nanti ada toko khusus penjual pelindung jari. Iya, karena untuk menyentuh barang pun dia harus hati-hati. Sebab kalau dia minum sembarangan telunjuknya ditaruh, ini kan bisa dikopi. Dikopi, dibikin stiker yang sama warna kulit, ditaruh di telunjuk, bisa dipakai orang kan? Dit. Saat itu uang sudah menjadi Tuhan enggak? Oke, kalau sekarang banyak enggak orang berani tinggalkan keluarganya asal dapat uang? Banyak enggak? Banyak. Perempuan tinggalkan keluarganya demi uang, banyak enggak? Banyak. Bahkan ada uang setumpuk, orang berani mati untuk mendapatkannya, artinya rela mati untuk mendapatkan uang, ada enggak? Banyak, karena uang sudah menjadi Tuhan. Saat itu uang udah enggak laku lagi. Dulu, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa wan tagas, itu hadisnya dulu seperti itu. Celakalah penyembah dinar, celakalah penyembah dirham. Karena dulu orang pakai dinar dan kalau sekarang uang kertas, kalau nanti, telunjuk. Masa taruh di sini tiap hari kan susah. Tapi kalau ini masih bisa ditiru, masih bisa dicopy. Sekarang kan scanning udah pakai retina. Ya kan kalau kita lagi ke imigrasi kan tinggal ngit selesai masuk gitu kan. Berarti nanti belanja udah kayak begitu. Kasirnya ngeliat kita lihat dia tit gitu, selesai. Ini hayalan dunia IT ke depan. Kalau begitu, perampok nyari apa nanti pada masa itu? Hah? Nyari apa perampok nanti itu? Berarti siap-siap dicongkelin matanya semua. Nah, terus bagaimana cara manusia saat itu menjaga matanya kira-kira? Pakai apa itu pelindungnya? Pakai apa kira-kira saat itu orang? Hah? Supaya matanya gak dicokel oleh orang lain. Masya Allah. Yang ingin saya katakan di sini, dari cerita ini yang ingin saya katakan adalah bahwa dari masa ke masa, kesyirikan itu senantiasa bermetamorfosa dengan caranya yang cerdas. Supaya manusia terus berganti-ganti Tuhan dan tidak tahu apa yang dicarinya. Karenanya, orang-orang yang tidak kembali kepada Allah di dalam hidupnya, yang keras hatinya itu, kasihan dia. Dia itu ketika haus, dia gak tahu apa yang dia butuhkan. Banyak orang di dunia ini. Dia haus, mestinya cari apa? Cari air. Tapi ini orang pada cari gelas, karena orang-orang pada cari gelas. Akhirnya setelah dapat gelas, udah dapat gelas doang, dia kumpulin gelas. Kerja lagi dapat gelas. Hausnya dia enggak tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Harusnya kan yang dia cari air. Banyak orang-orang seperti ini. Kemarin waktu di acara Olimpiade Studi Islam dan Matematik yang saya buka, itu saya duduk sama orang BI. Duduk setelah saya membuka acara, terus ngobrol sama orang BI. Ketika saya cerita tentang, wah, di Indonesia ini banyak orang pinter matematik tapi enggak pinter berhitung. Banyak enggak? Banyak. Anda ini jago semua matematik. Tapi seringkali tidak pandai berhitung. Udah penghasilannya pas-pasan, kartu kreditnya 3. Udah tahu dirinya bukan orang disiplin. Enggak tahu malu kemana-mana bawa kartu utang. Bangga pula. Jadi, di ayat ini kita bisa merenungkan diri kita sendiri. Bahwa ternyata kebahagiaan hidup, kesuksesan hidup itu dimulai dari kalb ini. Masukkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kalb ketika kita ingin menjalani hidup penuh keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sudah jam 10 lewat. Di situ enggak berasa, di sini yang berasa. Baik, ada pertanyaan? Ada diskusi? Ada? Mau sampai jam berapa sih? 12. Aku ada pertanyaan, silakan. Ya, mic-nya mana? Lempar aja sini. Oke, silakan. 5 menit lagi kita tutup ya. Takut kemalaman kalian. Terima kasih Ustaz. Ya. Pertanyaannya tentang hadis marfu yang di situ mengatakan angan-angan panjang. Nah, kalau nggak salah ada hadis Rasulullah yang mengatakan bekerjalah kamu seakan kamu hidup selamanya dan beribadahlah kamu seakan kamu mati besok. Nah, itu kan untuk bekerja seakan-akan kamu hidup selamanya, itu berarti di situ kan termasuk angan-angan yang panjang. Nah, makanya hadis karena hadisnya itu enggak benar, jadi bentrok. Jadi itu enggak ada perkataan, enggak mungkin Rasulullah pernah berkata seperti itu. Karena itu orang-orang yang sering baca hadis yang benar, ketika dapat hadis yang lemah itu langsung bentrok itu. Dan itu bukan hadis. Jadi enggak ada carilah olehmu dunia seakan-akan hidup semalah selama-lamanya dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu mati. Mungkin sebagai kata bijaksana tapi tidak bijak ke sini, itu bolehlah. Itu boleh-boleh aja. Tetapi itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dan Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk bisa seperti itu mencintai dunia, tidak ada. Itu dari perkataannya saja sudah enggak benar. Oke, mana lagi? Tidak ada? Iya. Oke, teriak aja langsung. Panjang angan-angan dengan impian. Baik. Saya pernah berbicara soal mimpi. If you can dream it, you can do it. Gitu ya. Saya pernah bilang gitu. Jika kamu mampu merangkai mimpi, berarti kamu pun bisa mengerjakannya. Jika kamu bisa merangkai mimpi dengan baik, maka kamu pun bisa mengerjakannya dalam kehidupan. Itu perkataannya si Walt Disney, sehingga dia punya Disneyland. Dia punya dunia di dalam dunia. Dari mana dia mulai? Dari mimpi. Tapi Anda protes, banyak Ustadz yang mimpi, enggak bisa merealisasikannya, itu berarti mimpinya salah. Jadi kalau mimpi juga harus benar juga mimpinya. Misalnya, mimpi punya TV Islam, mimpi enggak kira-kira? Mimpi. Pertama, untuk beli, yang modal-modal minimal 200 miliar. Itu minimal. Baru kemudian bagaimana operasional cost-nya dalam satu tahun, itu susah, itu enggak gampang. Mimpi boleh enggak seperti itu? Saya kecewa, kenapa umat Islam di Indonesia tidak punya televisi? Impian itu kemudian terus saya gulirkan, lalu kita bikin grup di BB, ada namanya pers untuk NKRI, untuk para praktisi televisi, kita kemudian ngobrol tiap hari BBM di situ, sampai pada akhirnya ketemu BBM lain, grup lain dengan ustad-ustad yang kita punya, alhamdulillah sekarang ustad-ustad mainstream yang langsung berbasis pergerakan kaum umat, kita sudah punya media komunikasi sendiri. Alhamdulillah, jadi kita sudah bersatu. Misalnya saya dengan A.A. Gim, saya dengan Habib Rizik, saya dengan Arifin Ilham, saya dengan Yusuf Mansur, saya dengan para mujahidin, saya dengan para ini, para tokoh, walaupun enggak ketemu muka, itu seakan-akan tiap hari kami berkomunikasi, ada media komunikasi kami. Tiba-tiba ada yang melontarkan, kenapa sih kita enggak punya TV Islam, kemudian masuk Ustadz X, Mujahid X, Tokoh B, terus semua, lalu saya bilang, mudah-mudahan ini tidak menguap hanya sebatas mimpi, penyakitnya gue lagi yang ditunjuk jadi koordinatornya. Jadi judulnya itu. Dan kita sudah mulai besok, meetingnya setiap pada subuh, hari Jumat. Itu jadwal meetingnya. Cari dulu teknologi apa nih menuju 2013. Awalnya mimpi. Sampai kemudian Allah linkkan. Besok kita duduknya pun awalnya saya dengan Pak Didin Afidudin, Ketua Basnas. Ngobrol soal gini-gini. Terus saya diundang ke Telkom, saya marah-marahin lagi di Telkom. Ya karena kita diomelin oleh Robito Alam Islami. Indonesia, kok enggak punya sih website berskala internasional yang menjadi rujukan umat Islam di dunia, kalau mau tahu tentang Islam di Indonesia, ada enggak? Pada kemana aja, ahli IT lu pada kuliah IT ngapain sih? Ngapain aja sih? Sungguh, saya waktu diundang di Telkom untuk berikan pelatihan itu, saya marah-marah jadi, tapi mereka senang. Perang sekarang itu perang isu, maka senjatanya bukan tank dan bedil, adalah media. Tapi di Indonesia tidak ada televisi. Kira-kira kalau ketika peperangan adalah perang isu dan senjata adalah media, siapa front terdepan mujahidnya, orang mana? Telkom. Terus kalau sampai umat Islam tidak punya televisi, kemudian dibohongi terus, siapa yang paling dulu masuk neraka? Di Khalifah Club juga ada Indosat. Sekarang Syiah beli 6 channel. Syiah beli 6 channel lewat Indosat. Yang Bloomberg mau masuk pun uangnya enggak kuat, tapi Syiah langsung beli 6 channel itu. Kita dikasih dibohongin dengan MNC Muslim, dikasih channel ini, channel itu. Itu cuma dikerjain saja. Pada kemana ini semua? Sungguh dari sini pikiran mimpi itu. Roja bagus, berkembang. Radio Muslim di mana-mana bagus. Cuma silaturahim agak-agak racun dikit dalamnya. Memang kemasannya agak bagus, luarnya ada racun-racun dikit-dikit gitu masuk. Tapi enggak boleh marah terus dong, harus produktif dong. Saya harus punya radio di akal ini. Mohon doanya. Ya insya Allah minggu-minggu ini harusnya saya eksekusi. Dan dana alhamdulillah sudah Allah rezekikan, sudah ada. Jadi untuk sekedar relay murotal aja sudah jalan. Jadi saya sedang mencari calon presenternya. Jadi kalau di sini ada mau bantu berjuang bersama, saya lagi butuh presenter. Ya, ini juga cari yang anunya. Semua bermula dari mimpi, tapi akhirnya Allah pertemukan semua dengan cara-cara yang baik. Jadi bermimpi itu boleh dan tidak salah kalau mimpinya benar. Beda dengan angan-angan. Kayak Petruk tadi. Jadi mimpinya tidak realistis di dalam alam impian. Karenanya setiap kita kalau mimpi, mimpilah yang benar seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Contoh, mimpi jadi wali, salah enggak? Pertanyaan saya, apakah ada di antara Anda bercita-cita jadi wali Allah? Cita-citanya pendek, mau jadi dokter, jadi polisi, jadi apa lagi? Enggak apa-apa sih itu, tapi itu side job. Main job kita tuh, saya bercita-cita ingin sekali jadi wali Allah sebab Allah yang menyuruh saya untuk menjadi walinya. Allahu waliyul ladzina amanu. Saya pengen sekali Allah menjadi wali saya dan saya menjadi terpilih jadi walinya Allah. Mungkin salah mimpinya, jadi wali harus punya kuda putih dulu. Punya sorban dulu. Salah mimpi berarti. Makanya enggak bisa-bisa. Jadi beda ya Mbak ya. Tulul amal dengan visi hidup. Visi hidup. Makanya kalau kita bicara hadis itu kita diajak mimpi tinggi, Mbak. Kalau kamu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, fas'alil firdaus, mintalah surganya yang paling tinggi. Surga apa? Surga firdaus. Jangan ngomong, ya gue sih di emperan aja udah untung. Di akhirat itu enggak ada emperan. Satu-satunya tempat bernaung itu di bawah kolong jembatan. Siratal mustaqim. Dapat dari mana tuh istilah emperan surga? Enak aja. Enggak ada emperan surga. Satu-satunya tempat di akhirat itu untuk para gelandangan di bawah jembatan Siratal mustaqim. Ada yang mau? Baik, saya kira cukup sekian. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah ila akhiril ayah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa selalu dilunakkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin tutup perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki hal ihwal kehidupanmu semua. Itu rumus. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan makhluk, Allah perbaiki hubunganmu dalam kehidupanmu, Allah perbaiki seluruh dunia kerjamu, kalau kamu perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Enggak usah khawatir. Saya, Bakhtiar Nasir, orang yang hampir lupa cari duit untuk diri sendiri. Baru mau pikirin kerja, ada lagi yang nangis, Ustaz saya begini. Oke, habis waktu gue berjam-jam sama dia, oke, fine, bagus. Selesai keluar sampai dia ketawa, heng. Dia bahagia, gue teplor di belakang gitu kan, gak capek. Gak dapat duit lagi. Tapi pas saya pulang, tiba-tiba ada yang masuk ke rumah, Ustaz tolong terima uang saya ini. Nangis-nangis supaya diterima uangnya. Aneh dunia ini. Pesantren gue sendiri masih kekurangan. Pesantren teman butuh ini, butuh itu, butuh mobil, butuh ini, udah gue kasih deh, gitu lah. Mudah-mudahan seandainya Ustaz terus ditahu mungkin marah kali. Pesantrennya sendiri belum selesai, pesantren teman diurusin. Gitu kan? Tiba-tiba pas jalan, Ustaz, tolong terima tanah saya, jangan sampai enggak, please. Ini apa sih dunia ini? Kerja. Membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya diperbaiki seluruh kehidupanmu. Dan membangun semuanya mulai dari hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. 2 + 2 sama dengan? Ulangi sekali lagi. 2 + 2 sama dengan? Berarti sudah pakai belief. Kalau kemarin masih kelas kumon, 2 + 2 sama dengan? Sekarang di sini kelas Ar-Rahman beda sama kelas kumon. Jadi sekarang sudah punya tahu, sudah tahu sekarang 2 + 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.